cinta adalah misteri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya. Namun tak seperti cintaku pada dirimu yang harus tergenapi dalam kisah hidupku. Ku ingin selamanya mencintai dirimu sampai saat ku akan menunggu.